Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-41 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang mendakwai kabilah-kabilah yang datang berhaji dan meminta bantuan mereka. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dakwahnya dengan iman dan semangat yang semakin bertambah. Ketika musim haji, beliau mendatangi berbagai kabilah yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dhil Majaz mendatangi manusia di tempat-tempat persinggahan mereka. Beliau mendakwai mereka dan di belakang beliau Abu Lahab yang mengatakan kepada manusia, "Wahai manusia, janganlah orang ini menipu kalian di dalam agama kalian dan agama bapak-bapak kalian." Dan di dalam Musnad Ahmad juga disebutkan bahwa di antara yang beliau ucapkan, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Manusia saat itu berkumpul di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diam, bahkan mengulang-ulang ucapan beliau. Sementara Abu Lahab berteriak dan mengatakan, dia telah keluar dari agamanya, dia adalah pendusta. Dia ingin supaya kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan meninggalkan Al-Lata wal-Uzza. Dan di antara yang beliau ucapkan, apakah ada di antara kalian yang membawaku ke kaumnya? Sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbku Azza wa Jal. Maka datanglah seorang laki-laki dari Hamdan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa dirimu?" Dan dia berkata, "Dari Hamdan." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kaummu bisa membelaku?" Dia berkata, "Iya." Kemudian laki-laki ini berkata, "Aku akan mendatangi kaumku dan mengabarkan kepada mereka dan aku akan mendatangimu tahun depan." Nabi berkata, "Iya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.